Di bulan Rajab ini introspeksi diri. Introspeksi diri. Berapa banyak ayat yang kita baca? Berapa banyak ayat yang masuk dalam jiwa kita? Apakah kita mendidik anak kita dengan benar? Apakah kita mengarahkan anak kita ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Satu malam kita bertobat kepada Allah, tapi berhari-hari kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita ingat kepada Allah, tapi berhari-hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita introspeksi. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ingat ada salah satu sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Mu'adz bin Jabal. Bahkan Rasulullah dalam beberapa riwayat sering mengatakan inni uhibbu wa hayyi Mu'adz, aku cinta kepadamu. Kalau orang itu dicintai oleh Rasulullah, pasti orang itu dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innamal mar'u yusharu ma'aman. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia cinta orang soleh, maka akan dikumpulkan bersama orang soleh. Sementara Rasulullah mengatakan ini untuk ya Mu'adz, aku telah cinta kepadamu ya Mu'adz, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seperti itu, Rasulullah sering berpesan, wahai Mu'adz, kamu akan aku utus kiamat. Rasulullah memberikan nasihat yang panjang dalam hadis yang sahih. Tapi setelah itu apa Rasulullah berkata, wahai Mu'adz, kamu akan aku utus kiamat. Maka kamu jaga mulutmu. Kamu jaga mulutmu, maka kamu akan sukses. Di saat bisa sukses bisa di dalam menyampaikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menyampaikan syiar-syiar Islam. Apa mu? Jadi orang itu gara-gara masuk neraka gara-gara mu. Maka guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Barun, kalau kita berjumpa kepada beliau berpesan, jangan banyak mengunci. Jangan banyak mengunci. Sebab mengunci itu dosa besar. Maka kalau orang itu mengunci, akan mudah dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita gunakan lisan kita untuk mengguncing. Nah ini mengguncing itu apa bu? Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan dzikruka bima yakrahu, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai. Ini adalah mengguncing. Contohnya bu, ibu bilang orang itu loh cantik tapi sayang pelit. Nah ini menguncing. Jadi orang menguncing, yang suka menguncing itu akan diberi ikop siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini. Makanya wala yaghdabukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi digambarkan seperti kita memakan daging bangkai dari manusia, dari teman kita. Fakarin tumbuh, maka kamu akan jijik. Ini adalah mengguncing. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Ini di bulan Rajab, kalau kita tidak bisa menahan bagaimana nanti di bulan Syaban, bagaimana di bulan Ramadan. Maka ini awal kebaikan, kita harus belajar guncing mulut, apa menutup mulut kita. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu meletakkan beberapa batu di mulut beliau. Lalu ditanya, wahai sahabat Abu Bakar, kenapa Anda meletakkan beberapa batu di mulutmu? Apakah Anda marah dengan kita dan tidak mau berbicara dengan kita? Jawab sama Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak marah kepadamu. Akan tetapi, aku takut keluar dari mulutku kata-kata yang menjadikan Allah itu murka. Ini yang harus kita hadirkan. Kebiasaan ibu-ibu, tapi bukan ibu di sini, di Solo. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau masak butuh setengah jam, tapi menjadi dua jam. Apa? Ngobrol sana sini. Apalagi kalau temennya itu pintar ngomong. Nah, ini asal satu jam menjadi tiga jam. Guncing orang. Maka kalau orang itu sibuk dengan urusan, sibuk dengan melihat aib orang lain, maka dia akan lupa dengan aib yang ada pada diri, pada dirinya. Nah, bapak-bapak juga sama, tapi bukan bapak-bapak sini yang solo. Jadi kalau ke warung kopi, itu butuh kopi, minum kopi berapa? 10 menit kan, Bu? Bu? Atau butuh 20 menit? Tapi menjadi sampai 3 jam, 4 jam. Kenapa? Ngobrol. Mengunci. Nah ini. Jadi jangan kita biasakan. Jadi kalau lisan kita sudah kita jaga, insya Allah yang lain akan menjadi baik.